Buat Syedar Alun, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan ISO 22000-2005. Tahun 2016 merupakan tahun ke-25 sejak Yakult memasuki pasaran Indonesia. Ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia atas produk Yakult terus bertambah, sehingga tercipta suatu masyarakat yang sehat dan bahagia bersama Yakult. Yakult semakin mudah didapat pada 130 ribuan toko berpendingin khusus. Selain itu, saat ini sudah ada 6 ribuan ibu Yakult Lady yang menjamin ketersediaan Yakult sampai ke tangan pelanggan. Segera pesan Yakult, hubungi 0651-44717, Senin sampai Sabtu. Mari cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Cintai 90,2 Serambi FM, Sherlon, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Serambi Expose dan bersama talk show interaktif spesial bersama PT Yakult Indonesia Persada. Untuk edisi hari ini, Sherlon, temanya masih sama, 25 tahun Yakult di Indonesia semakin terpercaya. Apa yang ingin Anda ketahui tentang Yakult ini? Langsung saja hubungi kami 0651-637172 atau di 0811-689020. Anda pecinta Yakult misalnya, atau mengkonsumsi Yakult setiap hari satu dan rutin dilaksanakan, Sherlon, ingin tahu manfaat lebih apa lagi yang dihadirkan oleh Yakult dan bagaimana kemudian memaksimalkan manfaat Yakult ini, silakan hubungi kami di nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Sekali lagi 0651-637172 atau di 0811-689020 untuk menjawab berbagai pertanyaan dan juga informasi-informasi tentang Yakult ini sendiri. Kita akan ngobrol bersama dua narasumber kita sekaligus hari ini, Sedalon, pada Bapak Rinto Gunawan, pimpinan Yakult Banda Aceh, dan juga Bapak Busra, wakil pimpinan cabang Yakult Banda Aceh. Pak Rinto, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Dosi. Selamat siang juga Sedalon yang lagi bergabung. Terima kasih Pak Rinto untuk sekian kalinya hadir di studio Serambi FM. Kali ini bawa wakilnya juga, ditemanin Pak Busra. Ya. Mantap. Pak Busra, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah hadir juga di studio Serambi FM. Saya ingin nanya langsung nih, di 25 tahunnya sudah Yakult di Indonesia, sebagai pengetahuan saja di bagi masyarakat, sebenarnya Yakult ini sejak kapan sih adanya Pak? Dari pertama di Indonesia kan sudah 25 tahun, tapi sebelumnya memang sudah ada di negara-negara lain, termasuk di negara asalnya Jepang seperti itu. Ya, apa informasinya Pak? Pertama kali ya kita tahu waktu untuk produk Yakult yang kita pasarkan itu bakterinya ya. Tentu bakterinya itu awal penelitiannya itu tahun 1930 di Jepang. Ya, setelah melalui proses penelitian bakteri yang unggul, Lactobacillus casei sirota strain, dan mulai dipasarkan pertama kali di Jepang itu tepatnya tahun 1935. Nah, jadi pertama kali dipasarkan. Dan juga kalau untuk Indonesia sendiri tahun 1991. Baru kita ya. Baru di Jepang dipasarkan. Itu kita belum merdeka, Yakult sudah ya, dijual. Saat itu pemikiran penemunya Dr. Minoru Sirota, karena banyak anak-anak dan juga saat Perang Dunia Kedua ya, yang terkena penyakit diare sehingga banyak korban yang meninggal dunia. Wow. Jadi atas latar belakang itu ya Pak? Ya, latar belakangnya seperti itu. Jadi akhirnya Dr. Minoru ya melakukan penelitian karena melihat juga orang-orang di Bulgaria. Ya, orang-orang di Bulgaria selalu sehat dan berumur panjang. Ya, karena diketahui ternyata orang Bulgaria itu mengkonsumsi yogurt. Ya, karena dari yogurt tersebut ada bakteri yang bermanfaat bagi kesehatan. Jadi rata-rata umur orang saat itu di Bulgaria sangat panjang. Jadi akhirnya ya Dr. Minoru Sirota melakukan riset dan penelitian ya dibantu, dan tentunya akhirnya ditemukan bakteri unggul, ya, bakteri Lactobacillus casei sirota strain. Jadi mengambil nama dari penemunya juga seperti itu. Wah, luar biasa. Di Banda Aceh, di Indonesia secara keseluruhan, ya, itu sudah 25 tahun. Tadi 91 ya masuknya, ya, Pak, ya. Masuk, mulai dipasarkan. Mulai dipasarkan 91. Nah, fakta-fakta apa yang kemudian apa namanya? Isu-isu terbaru apa yang kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan produk Yakult ini sendiri setelah 25 tahun umurnya, Pak? Iya, oke, terima kasih Bang Dosi dan juga Sedralun. Ya, memang tahun 2016 ini merupakan tahun yang spesial, ya, karena yang ke-25 sejak Yakult memasuki pasaran Indonesia. Jadi ini membuktikan bahwa masyarakat di Indonesia semakin percaya atas produk Yakult, bahkan seiring perkembangannya juga kepercayaannya terus bertambah, ya, sehingga sesuai dengan visi kita tercipta suatu masyarakat yang sehat dan bahagia bersama Yakult. Dan juga berita mengembirakan, ya, Bang Dosi dan juga Sedralun. Awalnya kita hanya satu pabrik, tapi tahun 2015 kemarin ya kita bisa mendirikan pabrik yang kedua di Mojokerto. Karena memang untuk seiring perkembangan pasar, ya, yang berkembang pesat, jadi begitu juga berkat dukungan-dukungan stasiun radio di kota-kota di mana kita mempunyai cabang, ya, sangat terima kasih sekali. Jadi sehingga ya Yakult mudah didapat, ya, gampang mudah didapat, ya, tentunya juga filosofinya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat seperti itu. Dan untuk sekarang sendiri Yakult telah dikonsumsi lebih dari 30 juta orang setiap hari, dan juga telah hadir di 33 negara dan juga tentunya menjadi minuman penting bagi semua usia, ya, jadi mulai anak kecil sampai manula termasuk ibu hamil dan menyusui seperti itu. Jadi bisa mengkonsumsi Yakult, bisa mengkonsumsi Yakult itu yang lebih penting, karena banyak pertanyaan juga terkait dengan hal ini. Tapi terkait dengan pabrik yang sudah dimiliki oleh Yakult sendiri itu mensuplai seluruh Indonesia, Pak, ya. Awalnya Sukabumi, ya, di Sukabumi, ya, Cicuruk tempatnya. Tadinya memang, ya, ternyata ya mungkin atas seperti yang pertimbangan kos biaya, ya, jadi kita mendirikan di Mojokerto, di Surabaya, ya, tentunya untuk mengcover wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali, Sumbawa dan Lombok, ya. Sekali lagi karena memang kita menggunakan tiga misi, ya, dari Dr. Sirota, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk kesehatan itu bermula dari usus yang sehat. Dan juga membuat Yakult dengan harga yang terjangkau. Ini dia nih, ini mencegah kita jauh lebih baik. Karena kalau sudah sakit biasanya mahal, ya, mahalnya. Ini, ya, luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan, ya, kalau miskin jangan sakit. Iya, sampai ada slogan seperti itu, ya, Pak, ya. Betul. Ya, supaya lebih mudah untuk menjaga kesehatannya, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari, gitu, Pak. Oke, baik. Untuk manfaat lebih apa yang kemudian kita kita dapatkan jika kita meminum Yakult setiap hari ini ke Pak Busra nih, boleh kasih tahu ke kita nih, kalau kita sudah minum Yakult setiap hari apa sih manfaatnya, Pak? Ini Yakult di depan saya soalnya. Silakan, Pak. Baik, Bang Rosi dan Sedralun. Itu manfaatnya banyak, ya. Itu terus ada bagi penderita yang sakit mah aman mengonsumsi Yakult, ya, tetapi mahnya parah itu kita disarankan untuk konsultasi ke dokter seperti itu. Nah, jadi orang sakit mah itu tetap aman minum Yakult apabila orang yang sakit mah ini masih bisa makan buah seperti jeruk itu, mangga, ya, itu masih aman untuk minum Yakult seperti itu. Kalau, ya, dokter mengatakan buah-buah ibu masih bisa konsumsi ini, berarti Yakult juga bisa dikonsumsi, ya, Bang? Jadi kalau misalnya penderita sakit mah ini masih makan buah-buahan seperti itu, ya, itu tidak usah konsultasi ke dokter. Itu berarti minum Yakult itu masih aman seperti itu. Nah, jadi orang yang sakit mah ini dia makan buah itu sudah enggak bisa, seperti jeruk seperti itu, ya. Nah, itu artinya mahnya sudah parah, itu sudah diharapkan untuk konsultasi ke dokter seperti itu. Kalau tidak, tetap bisa mengkonsumsi Yakult, ya. Ya, mengkonsumsi Yakult itu tidak ada masalah. Bagi pribadi masing-masing, kalau mengkonsumsi Yakult itu apa sih, Bang? Kalau kita yang, ya, kita katakanlah kita sehat gitu, Pak Rindo, ya. Kita sehat-sehat seperti ini, ya. Minum Yakult itu biar apa sih, Bang, kalau setiap hari? Ya, baik, Bang Dosi, ya, dan Sedralun. minum Yakult itu kita untuk menjaga, yang pertama itu membantu mencegah gangguan pencernaan ya. Mm-hmm. Jadi di sini kita apabila juga seiring dengan kondisi yang sekarang, kondisi hujan seperti itu ya, itu juga mm-hmm. bisa menyebabkan gangguan dan daya tahan tubuh kita menurun seperti itu. Tapi dengan minum Yakult setiap hari, itu daya tahan tubuh ya kita yang sudah menurun itu bisa meningkat kembali seperti itu. Iya, ini penting sekali Bang, apalagi dengan cuaca seperti ini ya, badai di mana-mana Pak. Iya. Kena hujan sedikit rasanya memang sudah pilek aja bawaannya. Iya. Ini lagi ya. Nah, Yakult sendiri untuk menjaga apa namanya pencernaan kita ya, menjaga Bang. Menjaga sistem pencernaan tetap pada kondisi normal seperti itu, Pak. Oke, baik. Nah, dulu Sidaralun Anda mungkin pernah mendengar slogan Yakult itu saya minum dua gitu ya. Sekarang kan apalagi apa beberapa kali iklan yang kemudian kita putarkan itu ada jinglenya cintai ususmu minum Yakult tiap hari. Ini sudah berbeda slogan yang dulunya saya minum dua menjadi cintai ususmu. Mengapa sih slogan ini bisa berubah seperti ini? Apa yang melatar belakangi? Nanti kita ngobrol lagi. Baik Pak Rinto dan juga Bang Busra, kita akan break dulu sejenak. Baik. Bersama PT Yakult Indonesia Persada, kita akan kembali sesaat lagi. Shadowland. Sudaralun dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Radio Serabi FM. Sudaralun, akhir-akhir ini banyak penyakit bermunculan. Berbagai penyakit tersebut bisa disebabkan oleh bakteri jahat, pola makan tidak seimbang, stres, minum obat-obatan, kurang berolahraga, serta bertambahnya usia dapat mengakibatkan gangguan pencernaan. Kalau pencernaan terganggu, maka tubuh kita akan mudah sakit. Usus yang sehat akan membuat tubuh kita jadi lebih sehat. So, cegahlah gangguan usus dengan cara minum Yakult setiap hari untuk membantu menjaga usus selalu baik sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga. Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Sirota strain hidup. Penyimpanan pada suhu yang dianjurkan menjadikan rasa Yakult enak dan bermanfaat. Sederhana PT Yakult Indonesia Persada menjamin ketersediaan Yakult bagi peminum langsung melalui toko dengan penyimpanan berpendingin khusus untuk menjamin kualitas terbaik dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi Sederhana, untuk hidup yang lebih bahagia, sehat adalah syarat utama. Mari cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Cintai ususmu. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik LKC Sirota Strain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik LKC Sirota Strain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Buat Sidaralun, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan ISO 22000-2005. Tahun 2016 merupakan tahun ke-25 sejak Yakult memasuki pasaran Indonesia. Ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia atas produk Yakult terus bertambah, sehingga tercipta suatu masyarakat yang sehat dan bahagia bersama Yakult. Yakult semakin mudah didapat pada 130 ribuan toko berpendingin khusus. Selain itu, saat ini sudah ada 6 ribuan ibu Yakult Lady yang menjamin ketersediaan Yakult sampai ke tangan pelanggan. Segera pesan Yakult, hubungi 0651-44717, Senin sampai Sabtu. Mari cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik LK Seshiro Tastrain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik LK Seshiro Tastrain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Pertama hadirkan informasi lengkap. Koordinator aksi Ziaur Rahman mengatakan unjuk rasa musibah kebakaran lahan kelapa sawit itu semakin meluas dari kecamatan. Izin impor barang tertentu itu dimuat dalam peraturan. Pertama yang menghadirkan informasi terkini langsung dari tempat kejadian. Dugaan dia melakukan bunuh diri ada ditemukan surat wasiat. Selain itu ada rekaman CCTV. Dalam rangka pertemuan ini apa kira-kira yang akan dibicarakan dan apa harapan? Pertama yang menghadirkan perbincangan dengan narasumber yang berkompeten. Ada manajemen yang kurang bisa mengatur. Coba dong kita panggil dinas itu. You buat apa tahun ini? Jadi intinya kita duduk sama-sama segera bagaimana menyahuti izin ekspor untuk barang. Pertama yang mendengarkan Anda. Apa saya ini berdosa sebagai orang tua gitu udah kasih nasihat bulan pasti ya. Mau ngomong-ngomong lagi ya. Pak, mohon sama Allah memberikan hidayah pada anak saya yang memang dia cerdas. Kami hadir setiap hari untuk Anda, kapanpun dan dimanapun. Serambi FM, Laguna Britana. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik LK Seshiro Tastrain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik LK Seshiro Tastrain menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Dua Serambi FM Shadowland masih bersama PT Yakult Indonesia Persada dengan dua narasumber kita. Ada pimpinan Yakult Banda Aceh Pak Rinto Gunawan dan wakil pimpinan cabang Yakult Banda Aceh Bang Busra yang sudah bersama kita. 25 tahun Yakult di Indonesia semakin terpercaya Shadowland dan sudah dikonsumsi oleh puluhan juta orang di Indonesia dan beberapa negara-negara lain tentunya secara bersamaan. Luar biasa, agar manfaat Yakult tentunya juga terus dipercaya dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita semuanya karena ini adalah minuman sehat yang sangat bermanfaat tentunya. Nah, kalau Anda sudah mengkonsumsi atau paling tidak tahu tentang Yakult sedari dulu, Shadowland, sekarang juga mungkin bertanya-tanya nih, kenapa sih kemudian Yakult itu ubah slogannya dari saya minum dua, dulu saya teringat sekali ada iklan saya minum dua, kemudian sekarang cintai ususmu, sambungannya adalah minum Yakult tiap hari gitu ya. Pak Rinto, kenapa sih bisa berubah seperti itu dari slogannya saya minum dua dulu, sekarang sudah menjadi cintai ususmu, Pak? Ya, oke, terima kasih Bang Dosi ya pertanyaannya. Dulu kalau orang melihat ya saat kendaraan Yakult lagi melintas atau orang Yakult langsung komentarnya saya minum dua, ya. Jadi itu sudah sangat melekat sekali image-nya di masyarakat. Nah, kurang lebih seingat saya tahun 2007 ya. Jadi saat itu ya terkait dengan strategi perusahaan juga, ya penyegaran diharapkan semangat baru, ya melihat juga produk-produk lain yang beredar di pasaran ya. Akhirnya ya kita berpikir ya kita ganti kemasan juga. Jadi saat itu kita ubah ya, karena saat dulu juga Yakult itu lebih manfaatnya untuk anak-anak, informasinya seperti itu. Jadi kita melakukan survei pasar, ya survei pasar atas pertimbangan masukan, karena ternyata masyarakat Yakult konsumsi Yakult itu bukan karena manfaat, ya jadi karena rasa. Nah, kita mengembalikan kondisi agar masyarakat itu mengkonsumsi Yakult karena manfaatnya. Sempat berubah opini publiknya, Pak ya? Ya akhirnya jadi itu. Kalau sekarang kan jadi cintai ususmu. Jadi di sana kita memberikan kesadaran bahwa kesehatan kita itu bermula dari usus yang sehat, seperti itu. Dan juga bila orang melihat Yakult, ya ingatnya di usus, bermanfaat untuk kesehatan di usus. Ya karena memang usus itu adalah organ yang sangat penting ya bagi manusia. Ya karena diperlukan untuk menyerap gizi-gizi yang kita makan. Jadi apabila gizinya diserap dengan baik, ya sehingga kondisi tubuh kita pun bisa sehat dan baik seperti itu. Oh, itu dia, Pak. Ya. Jadi mengembalikan apa namanya sempat juga pemahamannya. Itu, pemahamannya agar masyarakat mengenal Yakult itu bukan saya minum dua atau jadi harus jelas bahwa minum Yakult itu bukan rasa tapi karena manfaat. Jadi kalau Anda cinta usus Anda, ya, minum ini agar kemudian terpelihara ususnya gitu ya. Nah, untuk apa namanya di Banda Aceh sendiri nih agak spesifik nih Bang Busra nih. Ya kan kadang-kadang ke lapangan juga ya melihat apa customer juga. Nah, kalau dulu itu kan dicintai anak-anak karena rasanya ada asam, ada sedikit manisnya juga gitu kan, nikmat memang. Terus ya. Botolnya unik lagi. Botolnya unik lagi gitu, kecil, imut gitu. Seolah-olah itu memang minuman anak-anak gitu. Kalau di Banda Aceh opininya seperti apa, Bang? Apakah memang sudah tersadarkan dengan slogan cintai ususmu tadi, atau memang masih disukai oleh anak-anak juga nih? Baik Bang Dosia ya, dan Saudara Lun, untuk di Banda Aceh sendiri saya kira selama dibukanya di cabang Banda Aceh itu ya, cabang Banda Aceh itu mulai beroperasi itu di akhir 2009 seperti itu, dan itu slogannya sudah cintai ususmu seperti itu ya, seperti disampaikan Pak Rinto tadi. Nah, sekarang untuk di Banda Acehnya itu untuk slogan itu yang sekarang ada di masyarakat itu cintai ususmu seperti itu. Nah, kadang-kadang juga ada masyarakat yang kita itu yang cintai istrimu seperti itu ya. Cintai istrimu dan ususmu, beli Yakult. Iya, tapi lebih penting itu ya cintai ususmu dulu baru kita bisa mencintai istrinya seperti itu ya. Nah, jadi untuk masyarakat di Banda Aceh sendiri sekarang yang menurut saya itu sudah ada yang tentang cintai ususmu seperti itu, Bang Losi. Tapi anak-anak masih tetap suka ya, Bang ya? Untuk anak-anak sendiri sampai ke pelosok-pelosok itu kalau ada mobil Yakult yang masuk ataupun ada yang slogan atau ada kelihatan Yakultnya itu pasti anak-anak juga Yakult seperti itu. Jadi artinya sampai ke masyarakat juga tahu tentang Yakult seperti itu, sampai ke anak kecil seperti itu, Bang Nusi. Oke, ini halo. Sudah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa nih, Bang? Ya, Bang. Dengan siapa ini? Heri, Bang, dari Yakult. Mantap, Bang Heri. Bang Heri lagi bertugas ya di lapangan ya, Bang ya? Iya, Bang. Lagi bertugas nih, Bang ya? Iya, lagi bertugas ini, Bang. Baik. Bang Heri di mana sih posisinya kalau boleh tahu, Bang? Ini saya lagi di Kuta Malaka, Bang. Tepatnya di toko Malaka Mart, Bang. Wah, Kuta Malaka cukup jauh juga dari kita di sini tapi masih bisa memantau Serambi FM tentunya. Iya. Baik, ini tugasnya sedang apa nih, Bang? Lihat memastikan tokonya berpendingin khususnya juga apa namanya? Berpendinginnya cukup maksimal atau seperti apa-apa yang aktivitas yang sedang dilakukan di sana, Bang? Ya, gimana, Bang? Apa aktivitas yang sedang dilaksanakan di sana terkait dengan? Ya, seperti biasa, Bang. Kita melakukan kunjungan rutin ke toko, ya kan? Yang pertama, pastinya kita selalu mengontrol kondisi barang, Bang, yang ada di toko. Oke. Okay. Oke, setiap hari itu bagaimana sih aktivitasnya supaya apa namanya produk-produk yang rusak misalnya yang kadaluarsa itu bisa dipastikan tidak beredar atau gimana, Bang? Ya, kita selalu kontrol setiap minggunya, Bang, itu kondisi barang. Nah, dan alhamdulillah sampai sekarang kita belum pernah ada yang namanya barang yang rusak atau barang yang expired gitu, Bang. Karena kan kita juga punya sistem order tersendiri gitu, Bang. Jadi memang ya. Yakult sendiri memastikan bahwa produk itu tidak akan kadaluarsa dan rusak seperti itu beredar dan ya, dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya, Bang? Ya, kita bisa jamin, Bang, kalau kondisi tokonya masih tetap produktif, Bang. Termasuk pendinginnya juga dipastikan gitu, Bang? Iya, Bang. Pendingin yang ada di toko masing-masing juga dipastikan suhunya cukup dan segala macam, bersih dan segala macam, itu tetap dipastikan atau gimana, Bang? Iya, Bang, setiap minggu kita pastikan, Bang. Kita juga harus memberikan pelayanan yang terbaik, Bang, untuk orang toko, Bang. Oke, dalam satu hari ada berapa toko yang disambangi, Bang? Kalau hari ini saya ada 40 toko, Bang. 40? Iya, Bang, 40 toko hari ini. Banyak ya, Bang. Oke deh, saya ganggu waktunya ya, tapi mudah-mudahan 40 tokonya bisa disambangi juga. Oke, iya. Kalau kita ngobrol sama yang punya toko bisa nggak, Bang? Oh, bisa, Bang, sebentar. Oke, baik. Ini ngobrol langsung sama yang punya toko, ya. Menarik ini. Tanya langsung terkait dengan Yakult yang dijual oleh Bapak Ibu pemilik toko. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, Pak? Pemilik toko? Agus Salim. Pak Agus. Baik, Pak Agus. Terima kasih sudah hadir. Sudah berapa lama Pak Agus menyediakan Yakult di tokonya untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat? Kurang lebih sudah hampir 2 tahun. Wah, 2 tahun. Luar biasa, Pak. Cukup lama juga ya. Oke, okay. Apa sih, Pak, yang kemudian melatar belakangi Bapak juga ikut menjual Yakult ini, Pak? Iya. Ya, mengapa ya Bapak jual Yakult? Apa karena memang permintaan ya? Karena memang konsumennya banyak butuh. Lagian kan untuk kesehatan juga bagus Yakultnya, begitu. Nah, kalau di sana, Pak, yang mengkonsumsi atau yang biasanya beli ibu-ibu kah, bapak-bapak, atau anak-anak yang lebih suka, Pak, terkait dengan Yakult? Kalau di sini rata-rata dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu. Yang nenek-nenek juga beli kalau Yakultnya emang luar biasa bagusnya. Nenek-nenek juga bagus ya. Oke. Okay. Nah, pelayanan dari Yakult sendiri, Pak, untuk memastikan produk rusak dan kadaluarsa ini tidak. Kami berlangganan dengan Yakult, alhamdulillah sampai sekarang belum ada masalah. Pelayanan juga bagus. Setiap minggu pun orang yang dari Yakult tetap masuk. Kalau ada barang yang rusak atau sudah expired langsung ditukar. Pokoknya kalau kami dari tokonya, kami sendiri tetap percaya aja lah sama orang yang udah gitu. Produknya dipastikan gitu ya, Pak, ya? Iya. Oke, okay. Harapannya apa, Pak, nih kira-kira untuk para konsumen juga misalnya? Ya, kalau harapan kami untuk konsumen semakin bagus dan semakin banyak juga orang yang mengkonsumsi Yakult dan semakin sehat ususnya ya. Karena kan setiap hari minum, setiap hari sehat ya kan? Iya dong. Kalau mau cintai ususnya. Yeah. Dan harapan untuk Yakult sendiri semoga kedepannya dan untuk kalau bisa untuk kedepannya tetap seperti ini bagusnya pelayanannya dan semuanya begitu. Oke, Pak Agus, terima kasih, Pak, ngobrol-ngobrolnya hari ini. Iya, assalamualaikum. Oke, baik. Nah, kita sambung lagi nih dengan sales kita yang masih ada di area. Masih tersambungkah? Halo, Bang. Ya, Bang. Ya, baik. Ini agendanya apa lagi, Bang, selain di Kuta Malaka seperti itu dan untuk menyambangi 40 toko setiap hari itu, tentunya kita menggunakan ini ya, mobil khusus ya, Bang, ya, untuk memastikan ya, Bang. Itu. Nah, aktivitasnya seperti apa, Bang, untuk berikutnya? Ya, kita tetap ya lanjut, Bang, ya setiap hari dan kita juga ada pengaturan dari suhunya agar kualitas barang itu tetap terjaga sampai ke toko, Bang, dan sampai ke pelanggan kita. Oke, sampai ke pelanggan dan bisa dikonsumsi dengan tetap manfaatnya yang bisa digunakan gitu ya, Bang, ya. Baik, Bang, terima kasih, Bang, atas informasinya langsung dari toko di Kuta Malaka, toko Pak Agus, luar biasa. Mudah-mudahan berkah banyak pelanggannya juga di sana gitu ya, Pak Arinto ya, di sini. Terima kasih, Bang, selamat beraktivitas kembali. Ya, sama-sama, Bang. Baik. Ya, kita ngobrol lagi di studio ini, menarik sekali. Jadi memang setiap hari itu memang mereka menyambangi 40 toko bahkan, Bang, untuk memastikan ini gitu ya, Pak Arinto ya. Sebenarnya 40 toko itu masih jumlah yang minim ya. Oh. Ya, karena memang untuk rata-rata di Banda Aceh ini 70 toko per hari. 70 toko per hari untuk kunjungannya. Kunjungannya. Itu yang rutin ya. Hmm. Memang dari perusahaan sendiri punya standarisasi ya. 50 lah minimal. Karena kita udah ukur waktunya. Ya tetapi ternyata speed kerjanya cukup baik ya untuk di Banda Aceh ini. Ya jadi rata-rata mereka di toko itu hanya 3 menit ya. Dan juga ya sehingga ya walaupun berjumlah sampai 70 toko kunjungan tetapi kembali ke kantor yaitu rata-rata jam 6 lah paling telat atau jam 5.30 tuh udah bisa ke kantor, karena memang itu diharapkan kerjasama yang baik ya antara karyawan kita sales force ya sehingga masing-masing dari karyawan kita mengetahui apa yang harus dikerjakan. Contohnya misal untuk salesman ya bisa menjaga hubungan baik, komunikasi dengan toko, sementara sales driver kita yaitu bisa membersihkan pendingin, memberikan pelayanan, cek produknya. Jadi ya masing-masing punya kesadaran atau untuk tanggung jawab kerjanya seperti itu. Menarik. Karena memang kita sendiri punya standar pelayanan. Ya, jadi selain job desk, mereka juga dari perusahaan kita juga di backup dengan standar pelayanan yang tentunya selalu kita ingatkan agar tetap dijalankan. Baik. Saya dengar Pak Agus tadi pemilik toko sangat semangat sekali gitu ya, pelayanan luar biasa. Gitu ya Bang Busra ya. Luar biasa ya. Nah, untuk memastikan toko ini layak untuk menjual Yakult ini sendiri, bagaimana sih Bang melihatnya ini? Ada ciri-ciri khusus tidak Bang untuk apa toko tersebut? Baik Bang Rosia dan Saudara Lun. Jadi sebelumnya kan ini ada toko, misalnya kan toko belum ada jual Yakult. Jadi untuk melihatnya ini kita juga harus bisa melihat dari pasar tokonya. Jadi kondisinya itu apakah tokonya rame, kondisi toko seperti itu ya, terus barang di dalam toko seperti apa. Jangan nanti setelah kita buka, setelah kita order Yakult ternyata barang ini tidak jalan seperti itu. Nah, jadi kita sudah melihat, sudah kita estimasi dari awal sebelum kita order Yakult dari pertama ini, kita sudah bisa pastikan ini bahwa toko ini kondisinya rame, minimalnya barangnya banyak. Kalau barangnya banyak artinya pelanggan dia rame seperti itu ya. Nah, itu baru kita buka toko. Setelah kita buka toko baru kedepannya ini produktivitas tokonya, setiap minggu kita order, setiap minggu barangnya jalan seperti itu. Dan yang paling penting juga ada pendingin yang itu dipastikan gitu ya. Ya, tokonya sudah harus kita pastikan, tokonya itu harus ada pendingin. Kalau tidak ada pendingin itu kita tidak tidak akan kita berikan ya. Untuk menjaga kualitas Yakult tadi ya Pak ya. Oke, informasi lengkapnya nanti Salesforce kita bisa dihubungi ya Pak di sana ya, untuk mungkin ada masyarakat yang juga ingin bersama-sama membagi manfaat dari Yakult ini misalnya gitu, ingin menjual Yakult juga. Nah, informasinya juga bisa langsung didapatkan hubungi Salesforce-nya yang ada di lapangan dari Yakult sendiri. Kita akan ngobrol nanti di sesi terakhir Pak Rinto dan juga Bang Busra, saat lagi tetap bersama kami Shadowalon. Bincang-bincang kita bersama PT Yakult Indonesia Persada tentang 25 tahun di Indonesia semakin terpercaya akan kembali. Saudara Lun, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Radio Serabi FM, Saudara Lun, akhir-akhir ini banyak penyakit bermunculan. Berbagai penyakit tersebut bisa disebabkan oleh bakteri jahat, pola makan tidak seimbang, stres, minum obat-obatan, kurang berolahraga, serta bertambahnya usia dapat mengakibatkan gangguan pencernaan. Kalau pencernaan terganggu, maka tubuh kita akan mudah sakit. Usus yang sehat akan membuat tubuh kita jadi lebih sehat. So, cegahlah gangguan usus dengan cara minum Yakult setiap hari untuk membantu menjaga usus selalu baik sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga. Yakult, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005, mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Sirota strain hidup. Penyimpanan pada suhu yang dianjurkan menjadikan rasa Yakult enak dan bermanfaat. Saudara Lun, PT Yakult Indonesia Persada menjamin ketersediaan Yakult bagi peminum langsung melalui toko dengan penyimpanan berpendingin khusus untuk menjamin kualitas terbaik dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi Saudara Lun, untuk hidup yang lebih bahagia, sehat adalah syarat utama. Mari cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Cintai ususmu. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa?

Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Dua Serambi FM, Shadowland masih bersama PT Yakult Indonesia Persada bersama dua narasumber kita, Bapak Rinto Gunawan, pimpinan Yakult Banda Aceh, dan Bapak Bang Busra, wakil pimpinan cabang Yakult Banda Aceh yang sudah bersama kita juga tentunya. Nah, bagi Anda yang ingin menghubungi kami, Shadowland, jangan lupa di 0651 637172 atau di 0811 689020, sekali lagi di 0811 689020. Nah, kalau bicara tentang waktu minum Yakult ini, Bang, nah, ada orang yang belinya itu pagi, siang, sore, malam, ada yang memang borong terus satu apa namanya, satu paket satu seperti pack, itu ya. Satu pack bar itu, kemudian bawa pulang simpannya di kulkas agar kemudian bakterinya masih tetap bisa digunakan seperti itu. Tapi efektif minumnya itu kapan sih, Pak Dinto? Ya memang kalau untuk anjuran itu tidak ada waktu kapanpun ya, untuk ya. Artinya segala waktu bisa dikonsumsi, mm-hmm. ya kecuali nanti kalau bulan puasa ya, mm-hmm. ya kalau bulan puasa tentunya dilarang minum Yakult siang hari, gitu. Siang hari. Tetapi memang perlu diketahui Yakult bahwasanya bukan obat, tetapi kalau untuk efektivitasnya memang sesudah makan ya, jadi dengan harapan dapat menyerap gizi-gizi yang atau nutrisi yang kita makan secara maksimal, seperti itu. Bang Usura, kalau kita minum Yakult itu memang setiap harinya satu aja atau memang saya minum dua? Yang lama. Untuk minum Yakult itu kita menyarankan ya, kita anjurkan itu minum Yakult satu botol setiap hari secara rutin seperti itu. Jadi kalau misalnya dia minum hari ini 5, besoknya nggak minum itu juga karena dia besoknya juga makan. Karena sesuai dengan makan itu bakteri jahat juga masuk seperti itu, ya Bang Lucia. Hari ini minum 5, besok nggak gitu. Minum, 5 hari berikutnya nggak minum. 5 hari lagi minum 5 lagi. Ya, makanya minumnya terbaik itu yang satu hari satu botol secara rutin terus seperti itu, Bang Lusi. Jadi satu hari secara rutin setiap setelah makan gitu. Itu mau pagi, mau malam, mau siang, boleh kapan pun ya. Boleh kapan saja boleh. Lebih efektif yang penting setelah makan gitu kalau, ya. Keefektivitasannya ya tadi. Oke. Okay. Nah, tadi kan disebutkan juga tuh ada anak-anak yang minum, orang dewasa, apa namanya, tadi ada nenek-nenek juga kan, Pak Agus Salim tadi kan, nenek-nenek juga ada ya. Tapi memang tidak ada batasan umur ya, Pak, untuk konsumsi Yakult mencegah apa dan juga menjaga usus kita ini, Pak, atau gimana? Tidak ada ya, tidak ada batasan umur. Bahkan kalau manusia secara siklus itu ke daya tahan tubuhnya kan saat usia 20 tahun cenderung menurun ya. Jadi memang antara usia 19-20 itu sistem imunnya sedang kuat-kuatnya. Nah, di atas 20 tahun kecenderungannya menurun. Nah, salah satu telah terbukti dan juga diteliti, Yakult itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dia dapat meningkatkan daya tahan tubuh, membangun kembali sel-sel yang hampir memperbaiki ya sel-sel yang terkena kanker. Jadi tidak ada batasan umur ya, cuman untuk bayi yaitu 3 sampai 6 bulan lah ya. Di saat dia udah mendapat makanan tambahan. Nah, diawali ya seperti itu, tetapi kalau untuk artinya semakin tua biasanya kecenderungannya susah buang air besar seperti tadi nenek-nenek katanya ya. Tetapi dengan konsumsi Yakult rutin yaitu dapat memperlancar buang air besar sehingga nenek tadi tetap sehat, dan bisa beraktivitas juga. Datang lagi ke toko beli laku lagi gitu. Lihat ya Bang. Oke. Untuk informasi lebih lanjut, Bang Busra, kira-kira apa yang kemana masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan manfaat Yakult ini, Bang? Oh ya, oke. Terima kasih juga untuk para pendengar ya, untuk mendapatkan Yakul. Ya tentunya kita sendiri di cabang Banda Aceh bisa dapat menghubungi 44717 ya, atau kita juga mempunyai telepon layanan bebas pulsa. Oh, oke. Ya dapat menghubungi dengan nomor 0800 1925 858 ya. Dan juga di Twitter Yakul Indonesia, dan juga alamat Facebook ya, dapat menambah wawasan kita. Yakul Indonesia. Jadi seperti itu Pak Dosi ya. Oke, beres sekali. Ya, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada seluruh customer kita? Oke, yang ada di Banja Aceh ya, khususnya ya. Jadi terima kasih juga untuk para pendengar Sederalun ya, atas kepercayaannya yang mengkonsumsi Yakul, mempercayakan produk kita untuk menjaga kesehatannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan juga tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Salim ya, telah mempercaya ya, selama 2 tahun telah menjual produk kita dengan semangatnya yang tinggi tadi ya. Ya kita berterima kasih. Ya semoga ya, apalagi menjelang bulan puasa ya, kita dilimpahkan rahmat dan hidayah, selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan pesan saya, jangan lupa untuk menjaga, selalu tetap sehat, jangan lupa minum Yakul setiap hari. Iya, kalau bulan puasa jangan minum siang hari. Jangan minum siang hari. Oke, okay. Itu kalau bulan puasa nanti. Terima kasih Pak Rinto, ya, Bang Agus juga, terima kasih dan juga secara. Dan Sederalun juga, demikian perbincangan kami bersama PT Yakul Indonesia Persada dengan tema 25 tahun Yakul di Indonesia semakin terpercaya. Cintai ususmu, minum Yakul setiap hari. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai ususmu, minum Yakul tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Jadikan hidupmu hidup yang lebih sehat. Kenapa? Bakteri baik L-Casein menekan bakteri jahat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Buat Sederalun, cintai ususmu, minum Yakul setiap hari. Yakul, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan ISO 22000-2005. Tahun 2016 merupakan tahun ke-25 sejak Yakul memasuki pasaran Indonesia. Ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia atas produk Yakul terus bertambah, sehingga tercipta suatu masyarakat yang sehat dan bahagia bersama Yakul. Yakul semakin mudah didapat pada 130 ribuan toko berpendingin khusus. Selain itu, saat ini sudah ada 6 ribuan ibu Yakul Lady yang menjamin ketersediaan Yakul sampai ke tangan pelanggan. Segera pesan Yakul, hubungi 0651-44717, Senin sampai Sabtu. Mari cintai ususmu, minum Yakul setiap hari. Sederalun dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan Radio Serabi FM. Sederalun, akhir-akhir ini banyak penyakit bermunculan. Berbagai penyakit tersebut bisa disebabkan oleh bakteri jahat, pola makan tidak seimbang, stres, minum obat-obatan, kurang berolahraga, serta bertambahnya usia dapat mengakibatkan gangguan pencernaan. Kalau pencernaan terganggu, maka tubuh kita akan mudah sakit. Usus yang sehat akan membuat tubuh kita jadi lebih sehat. So, cegahlah gangguan usus dengan cara minum Yakul setiap hari untuk membantu menjaga usus selalu baik sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga. Yakul, minuman susu fermentasi yang diproduksi secara higienis menggunakan standar ISO 22000-2005. Mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri baik L-Casein strain hidup. Penyimpanan pada suhu yang dianjurkan menjadikan rasa Yakul enak dan bermanfaat. Sederalun PT Yakult Indonesia Persada menjamin ketersediaan Yakult bagi peminum langsung melalui toko dengan penyimpanan berpendingin khusus untuk menjamin kualitas terbaik dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi Sederalun, untuk hidup yang lebih bahagia, sehat adalah syarat utama. Mari cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.